di kekasih. Manusia boleh berkata apa mereka suka. Manusia boleh berkata apa mereka suka. Janganlah tersalah kasih dan tak merenung tadi. Janganlah tersalah kasih dan tak merenung tadi. Rasa antara kita berdua hanya kita yang dapat merasa serasi di antara kita. Anugerah Tuhan pencipta. Rasa antara kita berdua hanya kita yang dapat merasa serasi di antara kita. Anugerah Tuhan pencipta. Walaupun kita mesra lebih dari seorang kawan. Walaupun kita mesra lebih dari seorang kawan. Tapi ingat pandang Tuhan, biar terbatas dan sopan. Tapi ingat pandang Tuhan, biar terbatas dan sopan.